السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، آمين اللهم آمين. الحمد لله، limpahan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada malam hari ini kita kembali terhubung di dalam kajian Mukasyafatul Ghuluw. Harinya tidak seperti biasa karena dikarenakan hari esok saya mendapat halangan. Insyaallah di kajian-kajian selanjutnya kita tetap berada di hari yang semestinya. Sebelum kita awali kajian kita, mari sama-sama kita awali majelis kita ini dengan doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka 'ilman lad-dunya wal mashrabal safiya al-haniya wa hadiya ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman lad-dunya wal mashrabal safiya al-haniya wa hadiya ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman lad-dunya wal mashrabal safiya al-haniya wa hadiya ghani. Allahumma akhrijna min dhulmatil wahmi wa akribna bi nuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Kita masih berada di dalam bab permusuhan syaitan. Bahwa panjangnya bab ini memberitahukan kepada kita bahwa sungguh musuh kita yang hakiki itu adalah syaitan. Maka dari itu kita buang di dalam diri kita sebisa mungkin permusuhan kita kepada sesama muslim. Permusuhan kita kepada sahabat, kerabat. Karena hakikatnya di dalam Islam, musuh kita hanyalah syaitan. Panjangnya bab ini sampai kepada 45. Sungguh luar biasa. Kajian demi kajian mengingatkan kepada kita bahwa syaitan itu memiliki pengaruh besar di dalam lingkungan kita. Dan alhamdulillah, kemarin kita sempat membahas sedikit daripada bagaimana proses perjuangan daripada hijrah Nabi kita Muhammad SAW, yang mana syaitan berhasil menghasut para pemuka Quraisy agar mereka melakukan tindakan keji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berencana ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setiap kali upaya keburukan datang, kalau kita menyandarkan kekuatan diri kita hanya pada diri sendiri, maka kita akan kalah di tempat. Tapi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerminkan kepada kita, bahwa apapun usaha upaya orang lain dalam mencelakai diri, selagi kita menggantungkan diri kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki jalan yang indah di dalam menolong hamba-hambanya. Subhanallah. Sebentar lagi kita akan bahas Al-Imam Al-Ghazali mengutip daripada bagaimana kisah perjuangan perjalanan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kita petik daripada kisah ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan kepada hamba-Nya, kepada nabinya, kepada orang-orang yang bergantung kepadanya. Nah, ini menjadikan pelajaran untuk diri kita semua bahwa setiap dari kita, kejahatan syaitan, kejahatan manusia atau kejahatan jin dan lain sebagainya selalu akan datang kepada kita. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan diri, apalah daya kita. Tapi jika kita menyandarkan kekuatan kita dengan kekuatan Allah, dengan perlindungan Allah, maka Allah adalah zat yang maha kokoh, zat yang maha kuat, pelindung bagi segenap segenap umat. Dan insya Allah jika kita bersandar, menyandarkan diri kita kepadanya, insya Allah pertolongan Allah selalu datang kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وفي رواية أحب الجهاز وضعنا له ما سفره. أي زاد في جراب زاد الواجدي أنه كان في سفر شاه مطبوخة. قالت وقطعت أسماء قطعة من نقاطها وربطت بها على فم الجراب فبذلك سميت ذات الناقتين ناطقين. تثنية النطاق بكسر النون ما يشد به الوسط. قالت عائشة رضي الله عنها ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار ثور فمكث فيه 3 ليال وهو جبل بمكة نزل ثور ابن عبد مناه فنسب له. وروي أنهما خرج من خوخة أي باب صغير لأبي بكر في ظهر بيته ليلا إلى الغار. وروي أن أبا جهل لقيهما فأعمى الله بصره عنهما حتى مضيا. قالت أسماء بنت أبو بكر وخرج أبو بكر بماله 5000 درهم ولما فقدت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوه بمكة أعلاها وأسفلها وبعثوا القاف جمع قائف وهو الذي يعرف الأثر في كل وجه فوجد الذي ذهب بجهة ثور أثره هناك فلم يزل يتبعه حتى انقطع الأثر. لما انتهى إلى ثور شق على قريش خروجه وجزعوا لذلك وجعلوا 100 ناقة لمن ردوا. وروي القاضي عياد أنه صلى الله عليه وسلم ناداه ثبير اهبط عني فإني أخاف أن تقتل على ظهري فعذب. فناداه حراء إلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أنه لما دخل الغار وأبو بكر معه أنبت الله على بابه الراء وهي شجرة معروفة بأم غيلان فحجبت عن الغار أعين الكفار وأن الله عز وجل أمر العنكبوت فنسجت على وجه الغار وأرسل حمامتين وحشيتين فوقفتا على وجه الغار فعششتا على بابه وأن ذلك مما صد المشركين عنه وأن حمام الحرام من نسل تلك الحمامتين جزاء وفاقا. لما حصل بهما الحماية جوزيا بالنسل وحمايته في الحرام فلا يتعرض له. ثم أقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وهرويهم وسيوفهم فجعل بعضهم ينظر في الغار فرأى حمامتين وحشية بفم الغار فرجع إلى أصحابه فقالوا له ما لك؟ قال رأيت وحشيتين فعرفت أنه ليس فيه أحد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فعلم أن الله قد درأ عنه. Saat kita mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap dengan sahabat terkasihnya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyiapkan kendaraan, beliau mempersiapkan diri dalam berhijrah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian mempersiapkan diri. Dan saat mempersiapkan diri tentu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempersiapkan bekalnya. Sebagaimana dikatakan wafi riwayah, dikatakan dalam sebuah riwayat beliau berbekal dengan perbekalannya yang paling beliau sukai. Makanan yang disiapin untuk Rasulullah hijrah yaitu makanan yang paling beliau sukai. Masya Allah, disiapin semuanya. Makanan yang disukain sama Rasulullah tentu di situ adalah syah matbukhah, katanya kambing yang sudah dimasak, sudah siap, ya makanan sesuai pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah dimasak, udah disiapin. Disiapin semuanya, dikemas semuanya, kemudian disiapin. Pada kala itu yang juga membantu dalam proses hijrahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Asma. Sayyidatuna Asma juga membantu proses hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang siapin makanannya, dia juga yang siapin, kemudian dia juga yang membantu membawa makanan tersebut sampai kepada Goa Thur. Nah, sebagaimana yang kita sudah sering kali dengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu hijrahnya menetap di Goa Thur. Sayyidina Asma memotong makanan-makanan itu kemudian dibawa dipikul oleh Sayyidatuna Asma. Kemudian berangkat Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar menuju Goa Thur. Beliau bersembunyi di Goa Thur selama 3 malam, sebagaimana yang kita ketahui. Nabi kita Muhammad mukim di Goa Thur selama 3 malam. Kita bayangkan bahwa Nabi kita yang paling kita kasihi dalam usaha dan upayanya menyampaikan risalahnya hingga pada kita saat ini, salah satu perjuangannya adalah beliau merasakan dinginnya malam, ya, merasakan tidur tanpa alas, tanpa selimut, tanpa berbantalkan apapun, untuk syiar Islam, untuk menyebarluaskan dakwah, untuk keselamatan umat. Dan kalau ada dari kita adalah pejuang-pejuang dakwah, yang membantu proses dakwah, yang membantu orang-orang di dalam mengenal Allah dan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin proses perjuangan kita tidak pernah akan berbanding dengan apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kita dengan segenap kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan jalannya. Maka kalau sampai saat ini dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita pun masih membatasi diri di dalam membantu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kita adalah orang yang sangat-sangat merugi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menetap di Goa Thur. Sebagaimana dikatakan gunung Goa Thur ini yang ada di Mekah namanya itu adalah awalnya ditemukan oleh seorang bernama Thur bin Manah. Gunung itu awalnya ditemukan oleh seorang yang bernama Thur bin Manah. Sehingga setelah itu, nama itu dinisbatkan kepadanya, Thur. Makanya gua itu disebut dengan gua Thur. Di dalam riwayat katanya, Nabi SAW keluar dari pintu kecil di rumah Sayyidina Abu Bakar. Ada pintu kecil di rumah Sayyidina Abu Bakar berada di atap rumahnya. Nabi SAW perlahan-lahan keluar menuju Goa Thur melalui pintu rumah, pintu kecil yang ada di rumahnya Sayyidina Abu Bakar sendiri. Kemudian mereka berjalan. Bayangkan, di saat Nabi kita Muhammad berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar, kala itu beliau berpapasan dengan Abu Jahal. Abu Jahal yang pertama mengidekan tentang kekejian ini. Untuk ide dalam membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papasan sama Abu Jahal. Tapi apa yang terjadi dengan pertolongan Allah? Allah subhanahu wa ta'ala membuat Abu Jahal tidak bisa melihat Nabi dan Abu Bakar. Gak kelihatan. Allah buat buta matanya. Bahkan Rasulullah lihat Abu Jahal, Sayyidina Abu Bakar lihat Abu Jahal, tapi Abu Jahal bahkan tidak menyadari bahwa ternyata berlalu di hadapannya, lewat di hadapannya Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar, Abu Bakar keluar kala itu dengan hartanya, ya, ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluar saat itu dengan hartanya, beliau membawa sejumlah 5000 dirham uang untuk bekal, hartanya yang bisa dibawa saat itu. Setelah orang-orang Quraisy sadar ternyata apa yang mereka tunggu, mereka siap-siap yang nunggu di depan rumah Rasulullah. Semuanya mereka udah akhirnya mulai sadar. Ternyata yang mereka tunggu ini Nabi Muhammad SAW sepertinya lepas dari mereka. Ya, mereka merasa mulai kehilangan Rasulullah, baru mereka kemudian mulai mencari Rasulullah SAW di sekitar Mekah. Dari ujung ke ujung mereka semua sibuk mencari Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Siapapun orang mengupayakan keburukan bagi kita, dimanapun kita, kalau sudah Allah yang melindungi kita, kita akan berada dalam keselamatan. Sekalipun kita berada di kota tersebut, Itu yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berada di Mekah, bahkan tidak jauh dari Mekah. Mereka mencari dari segala penjuru, dari atas Mekah, selatan, timur, barat, ibaratnya. Semua mereka cari. Tidak satu pun dari mereka menemukan Rasulullah SAW. Sampai mereka bayar pelacak. Orang yang pandai di dalam mengamati jejak. Ini kayaknya nih, di sini nih bekas jejak kaki orang nih. Ini di sini nih bekas dilalui orang. Mereka pakai pelacak, orang-orang yang pandai mengetahui jejak. Ada yang pergi dari arah sini, pergi dari arah situ. Tidak satu pun dari mereka berhasil menemukan jejak. Saat mereka pergi ke arah sur, mereka nemukan jejak di sana. Tapi saat mereka mulai melacak, jejaknya pun hilang. Mereka mencari kemana jejaknya, jejaknya hilang. Ketika sampai di Gua Sur, mereka tidak menemukan lagi ada jejak apapun. Masya Allah. Orang-orang Quraisy itu kemudian merasa, oh jangan-jangan nih benar nih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di mana? Berada di Gua Sur. Ada dari mereka sebagian yang curiga. Saat mereka sedang bingung mencari di mana Rasulullah, di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini orang Quraisy ya, sibuk apa? Menyediakan 100 onta untuk orang yang bisa mendatangkan Nabi Muhammad di hadapan mereka. Siapa yang bisa menemukan Muhammad, akan kuberi 100 onta hadiah gantinya. Wah, kala itu 100 onta itu ibarat 100 Mercy atau 100 Ferrari zaman kita sekarang. Mereka semua berlomba-lomba. Mau mencari. Barangkali dari mereka ada yang bisa menemukan Rasulullah, lalu kemudian kaya mendadak. Kalau orang punya satu Mercy aja sudah dibilang kaya banget, atau punya satu mobil Ferrari aja sudah kaya banget, nih bayangin punya 100. Semuanya berebutan mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Thur, kembali lagi pelacak tidak menemukan jejak. Subhanallah. Imam Qadhi Iyad meriwayatkan, katanya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berjalan, ya, Nabi dipanggil sama gunung-gunung yang ada di Mekah dan Mina. Gunung-gunung itu ada yang manggil, ya Rasulullah naik saja ke atasku, ya Rasulullah naik ke atasku. Gunung-gunung di kanan, di sisi kanan, di sisi kiri, mereka semua berteriak ingin melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki salah satu gunung yang ada di Mina, malah gunung itu malah khawatir. Ya Rasulullah, turunlah dariku ya Rasulullah. Ada yang takut, ada yang nawarin. Yang takut gunung itu bilang, ya Rasulullah, aku sangat khawatir ya Rasulullah. Kalau seandainya engkau mati atau engkau terbunuh di atasku, aku akan disiksa oleh Allah karena aku tidak dapat menolong dirimu ya Rasulullah. Yang takut, takut. Yang mau jadi pelindung, mau jadi pelindung. Lalu kemudian Gua Hira, yang Nabi SAW seringkali menyendiri di dalamnya pun ikut memanggil-manggil Rasulullah SAW. Datanglah kepadaku ya Rasulullah, datanglah kepadaku ya Rasulullah. Sampai akhirnya keputusan Nabi SAW sampai di gua Thur. Saat Nabi SAW ingin masuk ke dalam gua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, bersama Rasulullah SAW pun masuk ke dalamnya. Kala itu Rasulullah SAW masuk ke dalam dan Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya menumbuhkan di depan muka goa itu pohon, namanya tuh pohon ro'ah. Pohon ro'ah itu disebut juga atau dikenal di Mekah kala itu dengan pohon atau namanya Ummi Ghailan. Pohon itu untuk apa? Pohon itu biasanya kalau numbuh ngehalangin pandangan orang. Orang tuh nggak bisa mandang jelas kalau ada pohon itu. Nggak tahu kalau di sini tuh ibarat pohon apa. Pokoknya begitu pohon itu tumbuh, mungkin katakanlah pohon itu seperti lebat gitu ya, ada menghalangi pandangan orang. Orang mandang itu jadi nggak jelas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu juga menumbuhkan pohon Ummi Ghailan di hadapan goa agar orang-orang yang mencari-cari Rasulullah SAW, pandangan mereka itu dibuat sulit. Tidak sampai di situ. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memerintahkan seekor laba-laba. Kita tahu, laba-laba dan merpati singgah pas di depan mulut goa agar mereka berdua bersarang, merpati dan juga laba-laba. Laba-laba suruh bikin rumah, nutupin mulut goa, sementara merpati disuruh bersarang, bertelur di sana. Subhanallah. Dan dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu kedapatan ada orang yang sampai sudah naik, bahkan sudah sampai ke atas itu. Mereka sudah ingin masuk ke dalam goa tersebut, tapi kemudian tiba-tiba dicegah. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umayyah bin Khalaf tiba-tiba mencegah, apa yang kamu mau cari di dalam goa itu? Kemudian orang udah berdiri di depan mulut goa. Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah tepat berada di dalam goa. Siap-siap mereka, khawatir. Bisa jadi di situ mereka akan ketahuan. Bahkan katanya kakinya Rasulullah SAW itu kalau ada dari mereka itu yang nunduk ke bawah, mungkin jari-jarinya akan terlihat. Bayangkan, sedekat itu dengan musuh. Tapi kalau Allah sudah mau melindungi, tidak akan satupun ada yang bisa menyakiti. Kalau Allah sudah mau melindungi. Laba-laba bersarang, burung merpati bersarang di situ. Pada saat Umayyah bin Khalaf mencegah, apa yang kamu mau cari di sana? Di sana ada laba-laba yang mungkin umurnya lebih tua dari umurnya Muhammad, katanya Umayyah. Saking seolah-olah laba-laba itu bukan baru membuat rumah, tapi kayak udah lama banget. Laba-laba itu bikin rumah. Burung merpati juga tiba-tiba bertelur, telurnya ada di situ. Masya Allah, bikin seolah-olah mereka bilang, mana mungkin kalau sampai betul ada orang yang masuk, sudah pergi burung ini dari sini. Bahkan telurnya mungkin juga sudah pecah. Ini cara Allah ingin melindungi orang-orang yang dikasihinya. Masya Allah, pohon nutupin. Kemudian seekor laba-laba. Kemudian burung merpati. Semuanya menjadi penolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya melindungi. Melindungi siapa? Melindungi orang yang ingin dilindungi ya, tapi Allah juga mampu menyesatkan. Membuat linglung. Membuat bingung orang-orang yang sedang ingin berniat jahat untuk kita. Yang dicari di depan mata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menutup matanya. Subhanallah. Dicari ke sana kemari, enggak juga ketemu. Bahkan sampai dikatakan bahwa sesungguhnya ya, sebuah riwayat di sini ada apa namanya itu? Waqala akhar. Udkhulul ghar. Ya, saat orang-orang pada bingung nyari ke sana kemari, enggak ada orang, di sini dibilang Nabi SAW kemudian mendengar suara Umayyah bin Khalaf mencegah. Ma arabukum ay hajatukum ilal ghar. Kata Umayyah bin Khalaf, inna fihi la'ankabutan uqaddimu min miladi Muhammad. Law dakhala lakasara al-bayt wa tafassakha al-ankabut. Kata Umayyah, kalau seandainya kamu masuk ke dalam, pecah telurnya, rumah sarang laba-labanya bakal hancur. Semuanya enggak akan ada sia-sia di sini. Lihat pohon Allah SWT ciptain, Umayyah semua yang ngomong, sampai dikatakan, seandainya ada dari mereka yang enggak bersuara kala itu, Nabi SAW mungkin juga enggak tahu kalau ternyata Allah SWT mendatangkan pertolongannya. Tapi ternyata begitu Umayyah berbicara, di situ ada sarang laba-laba, di situ ada merpati, di situ ada apa merpati yang bertelur. Nabi dari dalam mendengar suara itu, kemudian Nabi berkata, berarti pertolongan Allah telah datang. Nabi kita Muhammad SAW kemudian tahu di situ bahwa Allah tidak membuat beliau merasa sendiri. Sampai dikatakan ada sebuah syair wadudu, katanya tuh wadudul guzzi inna sajad hariran yujammalu labsuhu fi kulli syai'in fa innal ankabuta ajallu minha bima nasajat ala ra'sin nabi. Ini syair Ibnu Nagib. Beliau mengatakan kalau ulat itu mengeluarkan sutra, lalu kemudian sutranya itu bisa dipintal, ya, jadi benang yang begitu mahal, begitu indah, begitu berharga. Kalau sudah dia dipintal, dijadikan baju, dijadikan kain, betapa bernilainya sutra tersebut. Tetapi sesungguhnya, kata Ibnu Nagib bilang, laba-laba itu lebih mulia. Kenapa laba-laba tersebut lebih mulia? Karena disebabkan oleh apa yang dia pintal, apa yang dia keluarkan, sarangnya, rumahnya, menjadi tempat di mana Nabi SAW bersembunyi di baliknya. Masya Allah. Kalah sutra dibanding dengan, ibaratnya dengan sarangnya laba-laba. Makanya kita nggak boleh ngebunuh laba-laba. Kalau ada laba-laba, biarkan dia menjauh. Kalau kita mau dia pergi, biarkan dia menjauh. Selagi dia ada, rumahnya sedang dirakit, jangan kita hancur. Tunggu sampai dianya nggak ada, baru kita hancurkan rumahnya. Masya Allah. Dari apa kita melakukan ini? Mengingatkan kepada kita bahwa dia adalah salah satu binatang yang pernah membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian waruya Syekhan an Anas qala hadatsani Abu Bakar qala qalat lin Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa nahnu fil ghar law anna ahaduhum nadhara ila qadamihi lara'ana فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما وذكر بعض أهل السير أن أبا بكر لما قال له صلى الله عليه وسلم لو جاءونا منها هنا لذهبنا منها هنا فنظر صديق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر وإذا البحر قد اتصل به وسفينة مشدودة إلى جانبه. Diriwayatkan oleh Syekhan dari Anas. Anas bin Malik, beliau berkata, Abu Bakar, aku berkata kepada Nabi SAW, ketika kami berada di goa, Sayyidina Abu Bakar bilang sama Nabi SAW, wahai Rasulullah, seandainya ada dari mereka yang melirik aja ke bawah, mereka bakal ngelihat kaki kita ya Rasulullah. Dia bakal sadar kalau kita ada di dalam goa ini ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, apa kiranya dugaanmu, wahai Abu Bakar, terhadap nasib dua orang yang ketiganya itu adalah Allah? Nah, di dalam Al-Quran, dikisahkan saat keduanya sedang berada di gor, apa yang Allah SWT katakan? La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kalian bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ayat ini Allah turunkan. Ingin menghibur hati keduanya, terutama hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hati sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apa kiranya menurut pandanganmu wahai Abu Bakar, seandainya, katanya, nasib dua orang ini yang ketiganya itu adalah Allah. Mungkin kalau nasib dua orang yang ketiganya manusia biasa atau orang yang seperti yang lainnya, mungkin kejadiannya nggak akan sama. Tapi begitu kita yakin bahwa yang ketiga adalah Allah, apa kiranya dugaan kita? Apa kiranya bayangan kita? Begitu juga kehidupan kita, Faya Haldirin. Saat kita merasa diri kita sendiri, berarti kamu tidak merasakan bahwa Allah itu ada, hadir di hadapanmu. Saat kamu merasa ditinggalkan, berarti kamu tidak sadar bahwa Allah selalu hadir di hadapanmu. Di saat kamu merasa takut, kamu lupa. Karena kamu menghadirkan yang kamu takuti, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melindungi. Di saat kita gelisah, di saat kita khawatir akan hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran kita, itu semua terjadi karena apa? Karena kita terlalu sibuk dengan apa yang kita khawatirkan. Kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang maha menyelesaikan segalanya. Allah yang berkata, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dialah yang berkata, sungguhnya dan kesulitan dari kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya kesulitan itu sesudahnya pasti kemudahan. Kalau kita hanya selalu memikirkan kesulitan, berarti kita lupa kepada Yang Maha memberi kemudahan. Saat kita sedang bingung dengan masalah, ingat ada yang akan memberikan kita jalan keluar dari masalah. Berarti kuncinya ada pada keyakinan kita. Ada bagaimana kuatnya ikatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisanya kita menyandarkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya kalau kita merasa hanya kita sendiri, berarti kita tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah dialah zat yang berkata, "Ana jalisu man dzakarani." Aku bersama orang yang mengingatku, kata Allah. Aku bersama orang yang menyebut namaku, kata Allah. Bagaimana mungkin ada orang yang merasa dirinya sendiri di saat Allah sedang bersamanya? Apalah arti sebuah keramaian kalau di tengah keramaian kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan pernah merasa diri kita ditinggalkan, jangan pernah merasa diri kita sendiri. Karena hakikatnya kita tidak pernah sendiri, Allah selalu menyertai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabatnya Zainab Abu Bakar. Kiranya bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar nasib dua orang kalau ketiganya itu adalah Allah? Sebagian ulama menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi SAW mengucapkan itu, Nabi kemudian bersabda lagi, seandainya, kata Nabi, di saat menghibur kegelisahan Sayyidina Abu Bakar, Nabi kemudian berkata, seandainya, wahai Abu Bakar, mereka datang dari pintu sana atau dari jalan sana, kata Nabi, mereka datang kepada kita ke sini, tentu kita akan pergi ke sana. Kita selalu akan bisa menemukan jalan. Gak mungkin kita buntu, mentok, sudah tidak tahu lagi mau melakukan apa. Hakikatnya jalan akan selalu ada. Kalau kita yakin ada jalan, pasti ada jalan. Nabi bilang, kalau mereka datang dari sana, kita akan pergi ke sana. Mereka datang ke sini, kita akan lari ke sana. Nabi SAW bilang, Masya Allah. Lalu kemudian ya, Sayyidina Abu Bakar kala itu melihat ada bagian dari sisi lain yang tiba-tiba terbuka. Dan kala itu kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti lautan yang terbentang luas di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melihat di situ ya, seolah-olah sudah disiapkan perahu yang begitu diikat kuat pada sisi goa. Masya Allah. Artinya apa? Kalaupun seandainya Rasulullah tertangkap pada malam itu, Allah tetap akan memberikannya jalan untuk Rasulullah keluar dari gua tersebut. Ini adalah kisah yang harusnya kita jadikan sebuah keyakinan. Bahwa setiap dari kita yang yakin kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita pada keyakinan apa yang kita yakini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bima syaa, kata Allah, saya ini sesuai prasangka hamba-Ku terhadapku, maka silahkan kalian ingin berprasangka apapun terhadapku, kata Allah. Jika kalian mengira Aku tidak akan menolong, Aku tak akan menolong. Jika kalian mengira Akulah sang penolong, maka Aku yang akan menolong. Jika kalian berkata Aku tidak memberi rezeki, maka Aku tidak akan memberi rezeki. Jika kalian berkata Akulah sang pemberi rezeki, maka Aku pasti akan memberi rezeki. Sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah, itulah yang perlakuan yang Allah akan berikan pada kita. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita pentingnya bahkan di saat genting sekalipun kita tetap berpikir positif bahwa pertolongan Allah selalu datang untuk hamba-hambanya yang soleh, kuncinya kepada kita. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang bertakwa, kuncinya ada pada kita. Kita takwa. Kita yakin dengan Allah, dengan takwa kita, amal ibadah kita, kamu akan selalu menjumpai keselamatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, katanya dikatakan, Saat berjalan menuju goa, kadang-kadang beliau berada di depan Nabi, kadang-kadang beliau berada di belakang. Kadang-kadang dia jalan paling depan, atau tiba-tiba dia jalan di belakang. Sehingga Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Abu Bakar? Ntar kamu di depan, ntar kamu di belakang." Sayyidina Abu Bakar kemudian menjawab, "Kalau saya ingat harus mencari jalan ya Rasulullah, saya ingat tugas saya mencari jalan, bukan kamu yang harus lelah, maka aku berada di depanmu ya Rasulullah. Tapi kalau aku ingat dan sadar siapa diriku ya Rasulullah, siapalah aku?" Sayyidina Abu Bakar dalam perjalanannya meskipun mendampingi Rasulullah, tawadhu masih berada di sisinya. Enggak tiba-tiba merasa bangga, "Oh, ana sahib Rasulillah, saya orang yang menemani Rasulullah." Tidak, prasangka merendah hatinya itu selalu ada. Kerendahan hatinya begitu luar biasa. Sayyidina Abu Bakar bilang, "Begitu saya sadar siapa aku ya Rasulullah, maka aku harus berada di belakangmu ya Rasulullah." Sehingga Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wahai Abu Bakar, seandainya terjadi sesuatu pada diriku," kata Nabi, "seandainya terjadi sesuatu pada diriku, apa engkau lebih suka dibunuh lebih dulu untuk melindungiku?" Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, "Betul ya Rasulullah. Jika terjadi sesuatu pada dirimu, aku lebih suka aku yang terbunuh lebih dulu ya Rasulullah, untuk melindungimu." Masya Allah. Dan katakan, sehingga pada saat Nabi SAW sampai di depan gua, dan Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, tunggu terlebih dahulu." Yang dalam riwayat dikatakan, "Tunggu ya Rasulullah, tunggu sebentar. Aku akan membersihkan goa ini untukmu ya Rasulullah." Sayyidina Abu Bakar bersihin dulu goa itu di dalamnya. Apapun yang mengganggu, batu-batu kerikil yang mengganggu, batu-batu besar yang mengganggu, semuanya dibersihkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sehingga beliau melihat namanya goa itu kan nggak rata. Pasti ada undakan-undakan. Batu-batu yang menonjol, yang mengganggu. Sayyidina Abu Bakar tidak ragu merobek bajunya untuk mengganjal batu-batu tersebut agar agar Nabi SAW duduk di dalam goa itu terasa nyaman. Tidak peduli bajunya yang harus dirobek. Asalkan Nabi SAW duduk dengan nyaman. Sehingga sampai dikatakan beliau terus mencari-cari segala sesuatu yang kiranya tidak membuat Nabi kita tidaknya apa nyaman. Sampai semua potongan bajunya yang di luar itu habis dirobek olehnya untuk mengganjal segala sesuatu yang kiranya akan diduduki Nabi tidak nyaman. Sampai tidak tersisa semuanya ditutup, habis pakaiannya, ternyata masih ada satu batu yang perlu diganjal lagi, perlu ditutup lagi karena tajam batu tersebut. Tapi karena pakaiannya sudah habis, tidak ada pilihan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian memutuskan untuk apa? Batu tersebut ditutup oleh kakinya. Beliau ganjel batu itu dengan kakinya. Biar di dalam goa itu tidak ada yang menonjol yang kiranya bisa menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk Rasulullah ke dalam, Sayyidina Abu Bakar menawarkan pangkuannya untuk dijadikan tempat Rasulullah merebahkan tubuhnya, meletakkan kepalanya. "Sini ya Rasulullah, pangkuanku." Jadi alasnya. Rasulullah kemudian merebahkan kepalanya di atas pangkuan sahabat tercintanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tertidur, Rasul sallallahu alaihi wasallam tertidur. Tiba-tiba subhanallah. Di tengah-tengah tidur, nah ini dalam riwayat dalam kisah Imam Al-Ghazali, di tengah-tengah tidur, tiba-tiba beliau merasakan kakinya seperti ada yang tertancap. Ada yang menancap di kakinya, tapi beliau tidak bisa bergerak. Ada kisah yang mengatakan dalam riwayat yang lain, itu bukan ditancap sama batu, tapi itu dipatok sama ular. Karena adanya lubang-lubang di dalam goa. Tapi kali ini kisah yang akan kita bawa sesuai dengan apa yang di kitab, tidak, kaki beliau tertancap oleh batu. Batu yang tajam menancap tumit beliau. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menahan rasa sakit yang begitu dahsyat luar biasa, tapi beliau tidak berani bergerak lantaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur di atas pangkuannya. Namanya orang kalau sudah terlalu kesakitan, apa yang terjadi? tanpa disadari beliau pun meneteskan air mata, dan air mata itu menetes tepat jatuh pada wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuat Nabi kita Muhammad terbangun. "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar? Apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Bakar?" Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, aku tertusuk batu. Ada yang menancap di kakiku, ya Rasulullah." Lalu kemudian Rasulullah SAW pun kemudian meminta, "Mana kakinya? Sini biar aku yang obati, biar aku yang sembuhkan." Diambil oleh Nabi SAW kakinya, kemudian ditiup, ya, diusapnya, hilanglah rasa sakit dan derita yang dirasa oleh Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, seketika itu juga dari mukjizat yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadakhala Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ini namanya. Wa gala Hassan, wa lagat ahsana Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu haythu qad. Wa thani thnan fil ghar. Al-Munif wa qad. Tafa al-adu bihi idh-sa'ada al-jabala. وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم من الخلائق لم يعدل به بدلا. Sampai Zainal Hasan bin Thabit, ya, dalam kisah ini beliau melihat ada sesuatu yang begitu dahsyat, luar biasa, persahabatan yang dijalin oleh Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang begitu luar biasa. Sayyidina Hasan memuji dengan ungkapannya, yaitu orang kedua dari dua orang yang ada di dalam goa, kata dia bilang. Orang kedua ini yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar. Ketika musuh, kata dia, sudah benar-benar mengelilingi, ya, naik ke atas gunung, benar-benar mau istilahnya sudah siap dalam menghancurkan, kata dia bilang, Sayyidina Hasan berarti bilang, "Wa kana hubbu Rasulullah qad alimu." Tetapi mereka tahu bahwa kecintaannya kepada Rasulullah SAW, cintanya Sayyidina Abu Bakar, cintanya para pembela Rasulullah SAW, mereka tahu bahwa cinta mereka kepada Rasulullah itu tidak dapat diganti dengan makhluk lain manapun. Tidak dapat diganti dengan gantinya apapun. Lam ya'dal bihi badala. Masya Allah, sudah tahu perjuangannya. Sekalipun sakit, dihadapi. Taruhannya nyawa, dihadapi. Yang penting untuk membuktikan cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian, wa kana khurujihi sallallahu alaihi wa sallam min Makkah yawmul khamis. Wa kharaja min al-ghar laylatul ithnin. Li'annahu agama fihi thalatha layal min awali rabi'il awal. Wa dakhal al-madinah yawmul jum'ah ithni ashar layla khalat minhum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Mekah, katanya, ya, pada hari Kamis. Keluar dari goa malam Senin. Ya, ini yang menandakan beliau berada di sana tiga malam, selama tiga hari. Keluar hari Kamis, kata dia bilang. Kemudian beliau keluar dari goa malam Senin, berarti Minggu malam. Karena beliau katanya berdiam di sana selama tiga hari. Semua itu terjadi, katanya, kapan kejadian ini semua? Kejadiannya berada pada di awal Rabiul Awal, katanya. Kejadian ini semua terjadi berada pada awal Rabiul Awal. Lalu kemudian Rasulullah SAW, katanya, masuk kepada Madinah pada hari Jumat setelah 12 hari berlalu darinya. Itulah kenapa kita, salah satunya juga, ada periwayat yang mengatakan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di 12 Rabiul Awal. Setelah 12 Rabiul Awal, bukan hanya selain kelahiran beliau, tapi juga banyak sekali hari bersejarah bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hukiya anna zahidan min az-zuhad ismuhu Zakaria marada maradan syadidan. Kemudian setelah apa yang kita bisa petik daripada kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu berjuang, ya, godaan syaitan yang begitu dahsyat menghasut orang lain dalam menipu kita, dalam memperdaya kita, dalam menghancurkan kita, tapi selagi kita berpegang teguh pada Allah, meminta pertolongannya kepada Allah, pertolongan Allah selalu datang. Kemudian dikisahkan sungguhnya ada seorang dari golongan orang-orang yang zuhud. hukiya wa hukiya anna zahidan min az-zuhad ismuhu Zakaria marada maradan shadidan wa dana waqtu ajalihi fatahu sadiquhu fi sakaratil maut wa laqanahu la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah fa'arada zahid biwajhihi wa lam yaqul فقال له ثانيا فعرض فقال له ثالث فقال لا أقول فغشي على صديقه فلما كان بعد الساعة وجد الزاهد خفة ففتح عيناه فقال هل قلتم لي شيئا قالوا نعم أردنا عليك الشهادة ثلاثا فعرضت في مرتين وقلت في ثلاثة لا أقول فقال أتاني إبليس عليه لعنة ومعه قدح من الماء ووقف عن يميني وهو يحرك القدح فقال لي أتحتاج إلى الماء قلت بلى قال قل عيسى ابن الله فأعرضت عنه ثم أتاني من قبل رجلي فقال لي كذلك فأعرضت عنه وفي الثالثة قال لي كذلك فقلت لا أقول فضرب القدح على الأرض وولى هاربا وأنا رددت على إبليس لعليكم فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ini ada sebuah kisah katanya orang yang salah satu orang zuhud yang bernama Zakaria. Ini yang kisahnya orang zuhud, berarti bukan sembarang orang. Ini orang alim. Orang zuhud, orang yang Masya Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikisahkan katanya beliau sedang sakit keras kala itu. Bahkan sudah dekat waktu kematiannya. Maka datang seorang kawannya. Ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, dan kawannya tersebut menolong membantunya untuk membaca kalimat syahadah, la ilaha illallah. Yang namanya orang sudah sakit, ya, sudah parah kelihatannya, sakit, mendekati kematian. Temannya syahid, temannya tuh talginin dia, ngucapin syahadat di sampingnya. La ilaha illallah. Temannya bilang, ayo baca bareng sama saya, baca. La ilaha illallah. Temannya si Zahid ini, yang zuhud, bernama Zakaria, beliau berkata, aku tidak akan mengucapkannya. Diulang lagi kedua kali. La ilaha illallah. Dia tetap berpaling. Zakaria enggak mau mengucap la ilaha illallah. Yang ketiga kali dibilang, la ilaha illallah. Temannya si Zakaria yang sedang sakaratul maut ini, teman yang sedang sakit parah ini, beliau berkata, aku tidak akan mengulanginya. Aku tidak akan mengucapkannya. Wah, temannya ini kaget. Bukan main. Sampai pingsan. Ngeliat sahabatnya Zakaria yang dikenal zuhud, yang dikenal Masya Allah. Kenapa pada saat sakit begini diiringi atau ditalginkan untuk baca la ilaha illallah, menolak. Sampai sedemikian rupa. Pingsan sahabatnya. Sekiranya kurang lebih 1 jam kemudian, sadar temannya, dia lihat temannya juga sudah bisa diajak, mulai diajak bicara. Temannya bertanya, kiranya tadi kamu bicara apa sama saya? Kamu tadi ngomong apa, kata temannya. Temannya bilang, wahai Zakaria, aku talginkan kamu. Talgin pertama, kamu menolak. Talgin kedua, kamu menolak. Bahkan sampai talgin ketiga, aku berkata, ucaplah bersamaku. Kau bilang, tidak akan kuucap. Bacalah kalimat tauhid. Ini temannya tuh merasa iba, merasa kesian. Ya. Apa yang dijawab oleh Zakaria? Zakaria bilang, sesungguhnya tadi itu iblis datang kepadaku. Ya. Iblis tidak akan pernah selesai mengganggu manusia, bahkan sampai akhir ajalnya. Kata Zakaria, iblis datang kepadaku sambil apa? Sambil membawa? Membawa air. Air dingin dicerek. Orang kan kalau lagi sakit mau meninggal tuh, sakaratul maut, haus dia, bukan main. Dia merasakan rasa haus yang luar biasa. Itu iblis datang bawa air. Sambil dimain-mainin tuh air. Digoyang-goyangin sambil ngejek. Kamu mau gak ini air? Eh? Berkata Zakaria, iya aku mau tuh air. Kata iblis bilang, kalau kamu mau ini air, ucap bahwa sesungguhnya Isa itu anak Tuhan. Kalau kamu mau air ini, kata iblis, katakan Isa anak Tuhan. Seorang zuhud yang begitu luar biasa, digoda sama setan di akhir hayatnya, suruh ngucap Isa anak Tuhan. Saat iblis goda begitu, temennya lagi telgin, la ilaha illallah, kuat-kuatan mana? Antara temen atau sahabat atau yang di sampingnya itu mentalgin la ilaha illallah dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Sementara ini iblis menggoda, jangan kamu ucap, katakan Isa anak Tuhan, maka kau kuberi minum. Maka waktu tawaran pertama, dia tolak, gak mau. Katanya Zakaria bilang sama temannya. Tawaran kedua, saya tolak, gak mau. Tawaran ketiga, saya bilang, tidak mau saya air tersebut. Dan tidak akan kuucap bahwa Isa anak Tuhan. Nah, temannya pikir dia gak mau ngucap, la ilaha illallah. Padahal ternyata dia sedang berseteru dengan iblis. Kisah-kisah semacam ini juga pernah dikisahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah dikisahkan juga oleh para alim ulama lainnya. Bahwa saat sakaratul maut atau saat-saat akhir daripada hayat kita ini, kehidupan kita ini, setan juga tidak akan henti-hentinya mengganggu dan terus memperdaya kita. Hanya iman kitalah yang bisa menyelamatkan kita sampai akhir hayat kita nanti. Dan kalau sekarang kita tidak memperbaiki iman kita, tidak menjaga iman kita, tidak terus mendekatkan diri kita kepada Allah, siapa yang bisa menjamin kita akan selamat dari godaan syaitan yang terkutuk itu? Kalau seorang zuhud, Zakaria, orang yang begitu luar biasa, datang setan menggodanya, meskipun ternyata imannya jauh lebih kuat, sehingga Zakaria berkata, Jika kau ingin aku mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, ketahuilah bahwa aku bersaksi. Dengan mudahnya Zakaria berkata, La ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka pun tidak luput dari digoda oleh syaitan. Maka sudah sepatutnya kita sebagai manusia tidak merasa percaya diri. Dan kita harus terus menjaga diri kita agar kita selamat dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Waruya an Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu gala sa'ala ba'duhum rabbuhu an yuriyahu mawdi'i syaitan min galba bini Adam. Fara'a fin na'um jasadu rajul. Shabuhu balwar yara dakhiluhu min kharijihi wa ra'a syaitan fi surah dafda' قاعد على منكبه الأيسر بين منكبه وأذنه له خرطوم طويل دقيق أدخله من منكبه الأيسر إلى قلبه وسوس إليه فإذا ذكر الله تعالى خنسه اللهم لا تسلط علينا شيطان مريدا أو لسانا حسودا وأعنا على ذكرك وشكرك بجاه خاتم أنبيائك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وشرف وكرم آمين يا رب العالمين. Kata diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata, sebagian ulama ada yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk diperlihatkan tempatnya setan di hati anak cucu Adam. Ingin tahu tempatnya setan itu gimana? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihatkannya, tempatnya setan melalui para ulama dari mimpinya ulama. Ditunjukin setan itu tempatnya di mana? Setan itu gimana? Kalau ada di hatinya kita tuh bagaimana? Di hati anak cucu Adam. Dilihat dalam mimpi, setan itu menyerupai bentuk seperti katak, katanya. Bagian dalamnya bisa kelihatan dari luar, bisa kelihatan dari dalamnya, bisa dilihat dari luar. Dari dual tuh kelihatan semua dalamnya. Dia melihat setan, katanya, atau seperti katak itu bertengger di atas bahu kirinya seseorang. Setan selalu ada di bahu kirinya orang. Dan setan itu seolah-olah punya buntut yang panjang. Punya belalai yang panjang. Dan belalainya itu kecil. Belalainya itu nyambung ke bahu. Bahu kirinya itu. Kemana? Ke dalam hatinya. Terus masuk ke dalam hati. Jadi goda manusia. Dia goda anak cucu Adam. Pakai belalainya itu. Tiba-tiba masuk perasaan was-was, masuk perasaan sedih, masuk perasaan sumpek misalnya. Diganggu dari situ. Dibikin was-was, digoda dari situ. Subhanallah. terus digoda. Hanya dari buntut kecilnya itu. Nah, tapi ingat, apabila seorang anak cucu Adam berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, maka setan mundur secara perlahan. Seperti yang saya katakan di awal, setan itu tidak ada di dalam diri kita. Setan adanya di luar kita. Kalau kita bacakan zikir, kita bacakan ayat Quran, setan mundur, menjauh. Makanya kita sepatutnya tidak lepas dari zikir. Kalau ada anak cucu Adam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seharinya tidak memiliki wirid, tidak memiliki zikir, dipastikan hari-harinya dipenuhi dengan godaan syaitan. Dalam mengerjakan taat beratnya luar biasa. Salat yang wajib pun mudah rasanya ditinggalkan. Saat dia tinggalkan sholat, bahkan menyesal pun tidak. Kenapa itu bisa terjadi? Nggak punya zikir. Nggak punya zikir. Nggak punya wirid yang kiranya mengingatkan dirinya pada Allah. Bagaimana? Setan bukan satu lagi yang nemplok di bahunya. Bahkan mungkin sudah berbiji-biji. Tapi bisa jadi ada satu setan karena hatinya yang begitu hampa, cukup satu setan menggoda aja dengan belalainya itu. Masukin ke hatinya, digoda, dibuat malas, dibuat jauh dari ibadah. Terus. Makanya jangan luputin hati kita, diri kita. Dalam sehari berzikir menyebut nama Allah. Yang sudah dawam ratib, jangan tinggalin ratib. Yang sudah dawam wirdul latif, jangan tinggalin wirdul latif. Yang punya dawam lagi, alhamdulillah, dari ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu daripada surat Al-Muluk, surat As-Sajdah, Ad-Dukhan. Kalau misalnya dia tambahin lagi, ditambah lagi dengan baca surat-surat lainnya perlahan, surat-surat Al-Waqi'ah. Jangan dikira itu semua hanya untuk kepentingan agar selamat, agar tidak kemalingan, agar yang paling selamat saat orang membaca zikir itu dirinya sendiri dari godaan syaitan. Maka jangan tinggalin diri kita untuk berzikir mengingat Allah. Menyebut nama Allah. Karena ingat, setan menghindar saat orang berzikir menyebut nama Allah. Dengan sendirinya setan mundur secara terhormat. Jauh seketika itu juga. Kalau kita dawamkan lisan kita untuk terus berzikir, saat ajal pun datang menjemput kita, lisan kita pun tidak akan putus untuk tetap berzikir. Siapa yang ingin akhir hayatnya menyebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jadikan bacaan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai zikirnya. Siapa yang ingin sholawat, menjadikannya penolong di hari ajalnya dijemput, perbanyak baca sholawat. Siapa yang kepengen zikir lainnya menjadi penolongnya, bacakan zikir tersebut. Ya pengen apa? Saya pengen mati dalam keadaan giraatil Quran, lagi baca Quran. Baca Quran yang banyak. Saya kepengen meninggal dunia dalam keadaan sholat. Sehingga sholatnya saya bayangin. Orang kalau dalam sholat, setan bisa nggak ganggu? Nggak bisa. Orang lagi sholat. Setan nggak bisa ganggu. Makanya perbanyak lisan kita untuk berzikir menyebut nama Allah. Lawan hawa nafsu kita ini. Ya, dengan sebagaimana yang telah kita pelajari di bab awal mula, itu membahas tentang hawa nafsu. Kita pelajari, kita ulang, kita kembali lagi mengulangnya untuk seksama. Kita mengetahui ternyata hawa nafsu berada di diri kita. Setan dengan mudah bisa kita lenyapkan, tapi hawa nafsu, cara yang terampuh dalam melenyapkannya adalah membuat diri kita terus merasa lapar. Ya Allah, Al-Imam Al-Ghazali berdoa di sini, Ya Allah, Allahumma la tusallit alaina syaitan muridan. Ya Allah, jangan kau berikan kepada syaitan ya, kekuasaan atas kami, Ya Allah. Kemudian beliau lanjutkan doanya, Aulisanan hasudan. Dan jangan kau berikan kepada manusia juga kekuasaan pada diri kami, manusia-manusia yang hasud. Jangan sampai mereka yang hasud-hasud punya kuasa untuk diri kami, Ya Allah. Tolong kami, Ya Allah. Wa'inna ala zikrik wa syukrik bijahi khatim anbiya'ik. Ya Allah, tolong kami, Ya Rab, untuk selalu berzikir, bersyukur kepadamu, Ya Allah, dengan keagungan Nabi kita yang terakhir daripada nabi-nabimu yang lain, ya Allah, dan utusanmu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ya Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, memberikan keselamatan, keagungan, kemuliaan kepada beliau Rasulullah dan juga beserta seluruh para ahli keluarganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, wa ya mujibus sa'inin. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah selamatkan kita semua dari tipu daya syaitan, al-la'in, al-rajim. Mudah-mudahan insyaAllah kita selalu berada di dalam penjagaannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, wa ya mujibus sa'inin. Sama-sama. Syukran jazila Ustazah atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Dari kisah-kisah yang tadi telah Ustazah sebutkan, kita dapat mengambil hikmahnya bahwa kejahatan manusia akan selalu datang kepada kita. Tetapi jika kita bersandar kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Karena jika Allah sudah melindungi, maka tidak ada satupun yang akan bisa menyakiti. Dan Allah mampu membuat linglung orang yang ingin menjahati kita. Dan juga Allah bersama orang-orang yang menyebut nama Allah. Dan jangan pernah kita merasa sendiri karena Allah akan selalu ada buat kita. Amin. Hikmah selanjutnya, setiap kita yakin kepada Allah, maka Allah akan ada sama seperti apa yang kita yakini. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Dan juga setan itu tidak akan henti-hentinya untuk memperdayakan kita. Hanya imanlah yang dapat menyelamatkan kita hingga akhir hayat. Syaitan itu akan menghindar jika ada orang yang selalu berzikir dan menyebut nama Allah. Amin. Alhamdulillah telah selesai kajian online pada malam hari ini. Semoga kita selalu istiqomah untuk hadir dalam kajian seperti ini. Tak hanya mendengarkan, tetapi juga mengamalkannya. Saya selaku MC mohon diri, mohon maaf bila ada kesilafan dan kehilafan atas pembawaan saya secara selama acara berlangsung. Sebelum kajian ditutup, marilah sama-sama kita baca doa penutup majelis yang akan dipimpin oleh Ustazah Syarifah Aisyah binti Ahmad Farid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kepada Ustazah, saya persilakan. Ya, alhamdulillah, mari sama-sama. Kita bacakan suratul Fatihah. Li sahibul kitab, li sahibul mu'allif, al-imam al-Ghazali. Dan juga seluruh ahli keluarga kita, kerabat kita, wa aslafuna salihin yang telah mendahului kita, nas'alullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfir lahum wa yirhamhum wa yiskinuhum al-jannah wa yidu alina barakati wa asrari wa anwari fi din wa dunia wal akhirah wa ala niyatin asyifa' wa salama wal hifz wal aman. Semoga Allah juga memberikan keselamatan, kesembuhan untuk kita semua yang sakit, rasa aman dan kedamaian dan ketenangan untuk kita seluruhnya dan juga seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaAllah. Semoga Allah segera mengangkat seluruh bala wabah penyakit yang melanda kita semua dan mendatangkan kepada kita syifa. La yughadiru saghman wala alama. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا